Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Dakhalna fi mas'alah wujubu hadfil khabar. Wa dhakara Ibn Hisham arba'a masail akhadna al-ula. Al-mas'alatul ula. Madha? Nah, qabla jawabi laula. Wa laula huna i'rabuhu madha? Indak ya Arif. Harfu? Harful imtina lil wujud. Naam. Tayyib. Wa raji' fi naam, fi ma qabla jawabi laula. Al-mutlaq kama dhakara Ibn Hisham huna aw fi tafsil Aba Zain fi tafsil hat tafsil in kana kana khabar ghayr muqayyad wajib hadzihi in kana al-khabar muqayyad na'am وجب حذف الخبر مثل هناك الحال جواز والوجوب نعم والتفصيل صح ماذا يكون جوازا ننظر إلى ما إلى نعم طيب هل الخبر كون عام أو كون خاص طيب إذا كان الخبر كونا عام كونا عاما ما حكمه في وجوب مثل لولا زيد لأكرمتك يعني لولا زيد موجود صح لولا زيد موجود لأكرمتك نعم طيب وإذا كان الخبر كونا مقيدا أو كونا خاص هذا فيه تفصيل نعم طيب ماذا تفصيل فيه إذا وجد دليل نعم إذا وجد دليل جاز نعم حذفه نعم إذا وجد دليل يدل على الخبر جاز حذفه وإذا لم يوجد دليل يجب إثباته نعم يجب إثباته نعم هذا هو الذي ذكره ابن هشام في أوضح المسالك نعم إذن محل الوجوب إخواني في الله إذا كان الخبر كونا عاما أو يسمى أيضا كونا مطلقا مثل نعم لولا زيد لأكرمتك لولا أنتم لكنا مؤمنين هذا نعم من قبل ماذا محمد لولا أنتم لكنا مؤمنين كون عام أو كون خاص خاص نعم وقد دل دليل على ذلك نعم لولا أنتم صدقتمونا لكنا مؤمنين طيب بدليل قوله تعالى قبله أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم طيب ندخل في Al-mas'alah ats-tsaniyah. Qala Ibnu Hisyam rahimahullahu taala ats-tsaniyatu qabla jawabil qasam as-sanih. Nahwu qawlihi taala la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Ay la'amruka yamini aw qasami. Wa ihtarastu bis-sarihi min nahwi ahdullah. فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ قَسَمًا وَغَيْرَهُ تَقُولُ فِي الْقَسَمِ عَهْدُ اللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَفِي غَيْرِهِ عَهْدُ اللَّهِ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ ذِكْرُ الْخَبَرِ تَقُولُ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ. Permasalahan yang kedua yang dikatakan oleh Ibnu Hisyam wajib untuk menghilangkan khabar, yaitu qabla jawabil qasami sari, sebelum jawab qasam yang sari. Naam. Bima'na annahu la yustamalu illa fil qasam wa yufhamu minhu al qasam qabla dhikril muqsam alaihi. Naam, yang dimaksud dengan qasam sari kan, maknanya yaitu apa? Tidak digunakan kecuali pada qasam, pada sumpah saja. Dan dipahami darinya nama na sumpah sebelum penyebutan apa muqsam alai, sesuatu yang disumpahkan atasnya. Ini yang dimaksud dengan al-qasam as-sari. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Tempatnya enggak tadi ya. خبر مبتدا محذوف تقدير لأمرك يميني أو قسمي إنهم إن حرف نصب وتوكيد والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن والميم علامة الجمع وفي علام mudahlakum. Wafi sakrat wafi wafi sakratihim wafi wafi harfun jar mabniun ala sukun dan mahalla dam i'rab. Sakratihim ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi al kasrah wa huwa mudaf. Al ha dhamirun muttasilun mabniun ala al kasri fi mahalli jarrin mudaf ilayh wal mim alamatul jama. Ya'mahun fil mudhari'un marfu'un wa ala litajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi wa alamatu raf'ihi thubutun nun li annahu min amsalatil khamsah. Al wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlatu fi'liyah ya'mahun محل نصب حال من الضمير المستقيم للجر والمجرور. نعم لا في سكرتهم يعمهون يعمهون. نعم طيب في محل نصب حال من الضمير المستقيم في الجر والمجرور أو من الضمير المجرور بالإضافة والعامل فيه سكرة لا في سكرتهم. نعم yaitu pada dhamir majrur pada sakratihim. Kenapa? Karena itu masdar. Wa jumlah innahum la fi sakratihim jawabul qasam la mahalla laha min al-i'rab. La amruka innahum la fi sakratihim. Takdirnya apa? La amruka yamini aw qasami. Tayyib. Ay la amruka yamini aw qasami. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Contoh qasam sari. Yaitu apa? Tidak dipahami kecuali apa? Qasam. Tidak dipahami kecuali qasam. Dan Nah, sudah dipahami itu adalah suatu sumpah walaupun belum disebutkan muqsam alaih. Nah, za'ama Ibnu Ushur annahu yajuzu fi nahwi ma dzakara fi nahwi adzkir hadful mubtada. Fa yuqaddaru na'am layamini atau layamini. Naam. La amruka naam ditakdirkan menjadi layamini atau laqasami naam amruka. Walaysa bi syai' li'anna dukhul al-lam 'ala syai'in wahidin lafdan aw takdiran aula min ja'liha dakhilatan fil lafdi 'ala syai'. Wa fi takdir 'ala akhir. Wa li'anna lafda naam amruk innama wudi'a liyustakmal muqsaman bi. Wa idha ju'ila khabaran lam yustakmal muqsaman bihi bal mukhbaran bihi anil muqsam. Wa li'anna al-hadfa minal a'jazi ula li'annaha mahalu tagyiri ghaliban. Tayyib. Ibnu Ashur ikhwanifillah menyangka bahwasanya boleh. Nah, pada semisal naam contoh itu la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun, untuk apa mubtada'nya dibuang. Mubtada'nya mana dalam contoh la amruka ini? Muhammad. Amruka. Tayyib, boleh dibuang. Kemudian yamini. Kenapa? La amruka yamini, kalau syahidnya di sini la amruka yamini, khabarnya mana? Alif. Yamini yang naam wajib untuk dihilangkan. Dia mengatakan naam mubtada'nya juga boleh dihilangkan, tapi ini walai sabi syai' ini naam da naam pendapat yang lemah. Taib, pendapat yang lemah. Taib. Li'anna dukhul al-lam 'ala syai'in wahidin lafdan aw taqdiran aula min ja'liha dakhilatan fil lafdi 'ala syai'in. Dikarenakan masuknya naam lam khanifilah atas sesuatu yang satu secara lafaz atau muqaddar itu lebih utama daripada menjadikannya nah masuk pada lafaz nah sesuatu wa fi taqdir ala akhar, padahal takdirnya untuk yang lain. Seperti misalnya la yamini, nah malam ini kan harusnya masuknya kemana? Ke mubtada', ya tidak, tapi di sini dimasukkan ke khabar, maka harusnya nah dia masuk ke sesuatu naam langsung baik secara lafaz atau muqaddar itu lebih utama daripada dimasukkan kepada perkara yang lain. Dia masuk ke suatu perkara padahal apa? Muqaddar untuk perkara yang lain. Seperti ini, la la yamini, padahal takdirnya apa? Lam ini masuk ke sesuatu yang mahdhab, ya tidak? La amruka. Taib. Ini karena lafaz amruka hanyalah diletakkan untuk sebagai muqsam bih. Kalau dijadikan sebagai khabar tidak bisa. Nah, sebagai apa? Muqsam bihi. Maksudnya apa? La'at laqasami amruka. Ini enggak bisa. Laqasami amruka enggak bisa. Nah, taib. Kenapa? Karena amruka ini memang hanya diletakkan untuk sebagai muqsam bihi. Itu maksudnya. Fa'idatun amruka lahu ahkamun katsirah. Nah, ini lebih penting. Tentang hukum-hukum amruka. Minha annahu mata iktarana bilamil ibtida' lazima fihi raf' bil ibtida'. Wa khabaruhu mahdhuf lisaddi jawabil qasami masaddah. Yang pertama, kapan saja bergabung dengan lamul ibtida' seperti contoh dalam ayat la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Naam. Itu apa? Wajib untuk rafa sebagai apa? Sebagai mubtada. Dan khabarnya mahdhuf. Mahdhufnya wajib atau jawaz? Bazaid. Wajib. Kita kan sedang berbicara tentang wajib. Sekarang ini yang kita bahas. Nah, kalau bersambung dengan lamul ibtida, maka dia sebagai mubtada. Kemudian apa? Khabarnya mahdhuf wujuban. lisan di jawabil qasam masadda. Nam la amruka yamini. Dia ba yamini. Nam khabar. Nam sadda masaddal qasam. Sadda masadda jawabil qasam. Ini. Wa minha annahu yasir. Yang pertama ini yang sedang kita bahas dalam pembahasan kita ini, hadful khabar wujuban. Wa minha annahu yasiru nassan fil qasam ay yata'ayyanu fihi bi khilafi ghairihi nahwu 'ahdullahi wa mitsaquhu. Jadi kalau la amruka ini nas, nah qasam ikhwani fillah, karena memang hanya digunakan untuk qasam. Sehingga apa? Sudah jelas dia maknanya qasam berbeda dengan yang lain, misalnya ahdullah wa mitsaquhu. Ini nah masih ada kemungkinan lain. Fa illam yaqtarin bihil lam jaza nasbuhu bi fi'lin mahdhufin ala annahu maf'ulun mutlaq. Kemudian apabila loncat ya. Baik, yang ketiga, yang kedua sudah paham? Anahu yasiru nasan fil qasam. Ini jelas dia amruka itu nas, makanya apa dinamakan oleh Ibnu Hisam dengan apa? Qasam. Apa? Qasam sharih. Yang ketiga, wa minha annahu yalzamu fathu ainihi amruka. Nah, ainnya wajib untuk di fathah. Fa illam yaqtarin bihi lam jaza nasbuhu bi fi'lin mahdhufin ala annahu maf'ulun mutlaq. Kemudian apabila tidak bergabung dengan lam. Lam apa yang disebutkan yang dimaksud di sini, misalkan ya? Lamu? Lamul ibtida', ya. Lamul ibtida'. La amruka. Kalau lamnya tidak ada, maka nah boleh apa? Dinasabkan dengan fi'il mahdhuf sebagai maf'ul mutlak. Menjadi apa? Nahwu amrakallahu. Amraka. Wa yajuzu hina idzin nam fil jalalati wajhan. Amrakallahu. Nah, dalam kondisi demikian, pada lafzul jalalah ada dua cara untuk membacanya. An-nasbu wa rafa. Berarti bisa amrakallahu dan amrakallaha. Baik, fa-nasbu ala annahu masdar mudhaf li fa'ilihi. Masdar, nah, taib mudhaf li fa'ilihi. Berarti amraka ini masdar yang diidhafakan kepada apa? Fa'ilnya. Amrakallaha. Wal ismu syarif mansubun ala isqatil khafid kama kana mansuban ala dhalika ma'a fi'lihi fi. Nah, taib amaratkallah amaratkallaha. Bentar. Nah, yang pertama nasab dia sebagai apa? Masdar yang diidhafahkan kepada fa'ilnya. Fa'ilnya mana di sini? Hah? Kaf ya. Kalau amroka, amroka. Nah, kalau nasab, nah dia adalah masdar yang diidhafahkan kepada fa'ilnya. Berarti kafnya ya. Amroka. Kemudian ismu syarif yang dimaksud di sini lafdzul jalalah. Dia masuk mansub dinasabkan ala isqatil khafid. Nah, mansub kenapa? Karena ada huruf jar yang dibuang, yang dijatuhkan. Tayyib. Kama kana mansuban ala dzalika ma'a fi'lihi. Sebagaimana asalnya dinasabkan nah atas hal tersebut bersama dengan fiilnya. Pada contoh apa? Fiil dari amrokallah. Apa fiilnya? Naam. Amaratkallah. Baik. Atau pakai tak. Amartu. Amartukallah. Amartukallah. Wal makna dzakartuka billah tadzkiran. Naam. Taib ya'muru qalbak. Naam. Amartukallah tadinya ikhwan. Amartukallah. Maknanya dzakartuka billah. Ya, aku mengingatkan engkau tentang Allah, tadzkiran ya'muru qalbak. Dengan apa pengingatan yang menjadikan hatimu itu menjadi apa? Menjadi makmur, yaitu menjadi penuh kebaikan. Bukan hati yang kosong, bukan hati yang lalai. Ini makna na'am amartukallah. Yang kemudian lebih singkat lagi menjadi apa? Amarakallah. Ini maknanya. Kalau seorang mengatakan amarakallah, ini maknanya. Dzakartuka billah tadzkiran ya'muru qalbak. Adapun secara rafa, amar rafa fa'ala annahu masdarun mudhafun li maf'uli. Kalau tadi nasab itu masdar mudhaf li fa'ili. Kalau dalam keadaan rafa berarti apa? Amru, ya kan? Berarti amra. Naam. Kalau rafa ikhwan fillah masdar diidhafkan kepada maf'ulnya. Wal ismu syarif fa'il. Ismu syarif sebagai fa'il. Kalau tadi kalau amrakallah lafzul jalalah apa? Mansubun ala naz'il khafid. Naam, yaitu apa? Dzakartuka billah. Qala al-Farisi ma'nahu amarakallahu ta'miran. Amarakallahu ta'miran. Jadi ketika mengatakan amarakallahu, maknanya amarakallahu ta'miran. Tapi wajaza aidan dzikru khabari. Boleh juga menyebutkan khabarnya. Fatakul na'am amruka qasami la akumanna. Amruka qasami la akumanna. Wajaza aidan dhammu aini umruka. Nah, wa in syadu bil wajhain ayyuhal munkihu thuraya suhaila amrakallahu kaifa yaltaqiyani hiya syamiyatun idha mastahallat wa suhailun idha stahalla yamani. Taib syahidnya amrakallahu kaifa yaltaqiyani. Jadi di sini sebagai kosam. Wa yajuzu dukhulu ba'il jar 'alaih. Nahu bi amrika la af'alanna. Qala sya'ir Rubayya bi amriki la tahjurina wa mannina al-muna thumma hilina. Nah, syahidnya Rubayya bi amriki. Nah, bi amriki. Cuma di sini qasam dengan apa? Dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa minal asma'il mulazimah al-idhafah. Ini termasuk isim yang senantiasa diidhafahkan. Fala yaqta'u anha, tidak pernah terputus dari idhafah. Wa yudhafu ila kulli syai', diidhafahkan kepada segala sesuatu. Nah, wa mana'a ba'duhum idhafatuhu ila Allah, dan sebagiannya melarang diidhafahkan kepada lafzul jalalah. Wa sahih jawazu. Nah, amrullah la amrullahi ajabani ridhaha. Dalam syair idza radiyan alayya banu qushairin la amrullahi ajabani ridhaha wa ilal ya nam wa man ahu ba'duhum la amri nam ya raji boleh karena datang dalam nam syawahid syairiyah la amri wa ma amri alayya bihayyin. Nam laqad nataqat butlan 'alayyal afari'u. Ini berhubungan dengan taib amruka fanfil. Jadi ada tiga hukum di sini. Taib. Nah, tiga hukum. Yang pertama paling mudah amruka sebagai apa? Qasam, ya kan? Amruka qasami. Nah, kemudian nah dia nas bagi qasam. Taib. Dan yang ketiga wajib na'am ainnya di fathah amr. Adapun untuk na'am Ra'nya ini adalah huruf yang padanya harokat i'rabi. Bisa amruka, bisa amroka. Taib. Kalau setelahnya lafzul jalalah, nah bisa apa? Bisa juga apa? Amrukallah. Nah, taib. Allahnya bisa mansub, bisa marfu. Taib. Kalau amrakallah, amrakallahu dan amrakallaha sebagai maf'ul mutlak. Taib. Tiga-tiga berhubungan dengan amr. Ya, di situ pembahasan kita wajib hadf khabar. Nah,